نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa satu hadis dari bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Yani hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita baca hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yamhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila bayt, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, di mana salah satu dari dua orang lelaki tadi membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul adalah as-shadiqul masduq, seluruh ucapannya adalah benar dan dibenarkan beliau. Beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang lelaki yang mereka ini saling bunuh satu dengan yang lain, sehingga salah satunya terbunuh. Akan tetapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Bagaimana kok bisa seperti itu? Rasul menyatakan, yuqal hadza fi billah fayuqtal. Yang ini laki yang satu, dia berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh. Jadi syahid. Tsumma yatubullah 'alal qatil fayuslim fayustashhad. Kemudian si pembunuh tadi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada dia untuk bertobat. Allah berikan taufik kepada dia untuk bertobat, kemudian masuk ke dalam Islam, lantas dia pun juga berperang di jalan Allah sehingga dia pun mati syahid. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan akan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya fadilah dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu tiada terkira jumlahnya, tidak akan mampu seseorang untuk menghitungnya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu untuk kemudian dicerna oleh akal-akal manusia sebetapa luasnya, sebetapa besarnya. Kenapa? Bagaimana dua orang yang saling bunuh satu dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala masukkan kedua-duanya ke dalam surga? Allah Azza wa Jalla telah persiapkan bagi masing-masing dari keduanya karunianya, keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebab-sebab yang dengan itu menghantarkan keduanya ke dalam surga. Sebab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia dengan jihad tersebut, dengan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun menjadi seorang yang syahid minasyuhada. Dan syuhada ini adalah kedudukan yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat tinggi. Dan setiap para syuhada dia berhak memberikan syafaat ke 70 orang keluarganya, dimasukkan ke dalam surga bersama dia. Syuhada mereka tidak mendapatkan fitnatul qabr, tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir, karena kilatan-kilatan pedang di medan jihad itu sudah mencukupi daripada fitnatul qabr. Syuhada mereka hidup ya, dalam keadaan mereka berada pada tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau terbang di surga saat ini, bukan besok, saat ini. Mereka yang telah meninggal dunia sebagai para syuhada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun di akhir zaman ini, para syuhada mereka berada dalam tembolok-tembolok burung yang hijau yang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain daripada pohon-pohon surga. Allah menyatakan wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal dunia. Bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim bisa Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, mereka mendapatkan rizki-rizki. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka orang-orang yang terbunuh pada saat jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kemuliaan yang tiada tara tersebut. Maka mereka ingin supaya saudara-saudara mereka yang masih hidup di dunia diberitahukan tentang keadaan mereka yang mendapatkan rizki tersebut. Minta kepada Allah, ya Allah beritakan kepada saudara-saudara kami yang masih hidup. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasul. Wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihin bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna. Farihin, mereka bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-karunia-Nya. Dan mereka minta supaya diberitakan gembira orang-orang yang masih hidup di dunia dengan apa yang mereka telah dapatkan di Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah yang kemudian Allah sampaikan. Allah turunkan surat yang menjelaskan tentang keadaan mereka para syuhada. Syuhada adalah martabat yang sangat tinggi di atas martabat orang-orang saleh. Di atasnya adalah syuhada. Masih ada yang lebih tinggi lagi, yakni derajatnya siddiqin. Ini derajat yang paling tinggi ya, bagi manusia ya, yang selain dia. Paling tingginya adalah siddiqin. Di atasnya itu tidak bisa dicapai kecuali oleh para nabi dan para rasul. Yani derajat nubuah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan anbiya, para nabi, dari kalangan siddiqin, ini derajat kedua, dari kalangan syuhada, derajat ketiga, dan orang-orang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya untuk bisa mencapai pada derajat syuhada ini dibutuhkan padanya apa? Dibutuhkan padanya ilmu. Tidak sembarang orang yang menyatakan dirinya jihad kemudian mati masuk surga. Tidak ya. Orang yang meneriakkan kalimat jihad kemudian dia mati sebagai mujahid ya. Tidak. Karena ini adalah ibadah. Sebagaimana sholat ada rukun dan syaratnya, ada pembatal-pembatalnya, ada sah dan tidaknya, demikian pula jihad ya. Jadi amalan yang sangat besar ini tidak kemudian serampangan dilakukan. Dan jihad yang syar'i adalah jihad yang dilakukan bersama dengan pemerintah, bukan jihad sendiri-sendiri ya. Bukan jihad kemudian kebom sana sini, bukan jihad teror sana sini, ya, itu bukan jihad. Itu adalah amaliyah, amaliyah yang disebut dengan intihariyah atau bunuh diri, yang itu justru merupakan amaliyah yang akan membawa kepada kebinasaan. Naudzubillah. Terlebih kemudian yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sebagian, bahkan mereka lakukan sebagiannya di masjid-masjid Allah, ya, di masjid Allah. Di Indonesia terjadi dalam sholat Jumat, ya, bahkan bisa di masjid Madinah, Masjid Nabawi, di seputaran Masjid Nabawi terjadi. Maka apakah ini jihad? Ini bukan jihad sama sekali kaum muslimin, ya. Ini adalah teror. Lakunya adalah teroris. Nasallallahu salam wal afiyah. Sehingga maqam yang tinggi tidak kemudian sembarangan dan serampangan. Harus dibutuhkan padanya kajian, ilmu, ya. Dibutuhkan padanya pembelajaran. Kapan jihad itu syar'i? Kapan jihad itu syar'i? Sebagaimana sholat, walaupun sholat amalan yang besar, sholat isya jam sekian kira-kira diterima apa tidak? Ya belum waktunya, ya kan? Jihad juga demikian sama, belum waktunya jihad kok teriak-teriak jihad. Ya sama seperti sholat duhur jam 11 diterima? Ya tidak. Ya. Sholat subuh jam 3 malam, apakah diterima? Tidak. Sama seperti itu, jihad pun juga demikian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ilmu di dalam agama. Dan tujuan daripada jihad yang syar'i adalah untuk menegakkan kalimatullah, agama Allah SWT. Sedangkan yang mereka lakukan justru mencoreng-moreng Islam, mencoreng-moreng syariat, dan menodai kesucian daripada syariat jihad. Sehingga banyak kaum muslimin yang lari dan takut dengan mendengar kalimat jihad. Padahal itu adalah syariat. Dirwatus sanam Islam, setinggi-tinggi puncak kedudukan dalam Islam, amalan yang sangat tinggi, yang sangat besar di dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini seseorang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya asbab untuk dia meraih daripada kemuliaan dengan cara terbunuh di jalan Allah, dibunuh oleh orang lain, lelaki yang lain. Si pembunuh ini masih kabur, ya. Si pembunuh ini masih kabur. Kemudian orang yang membunuhnya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia pintu taubat. Allah bukakan untuknya pintu taubat. Dan pintu taubat ini adalah pintu yang memang Allah bukakan kepada siapa saja yang benar-benar ingin bertaubat kembali kepadanya. Siapapun, dengan dosa apapun. Jangankan seorang muslim yang melakukan berbagai macam dosa-dosa yang besar, katakanlah kemaksiatan-kemaksiatan, orang kafir sekalipun, kafir musyrik, kalau kemudian dia bertobat kepada Allah, masuk ke dalam Islam, Allah terima tobatnya. Ya. Tidak hanya sekedar diterima tobatnya, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lewat, yang dia lakukan, di kesyirikannya, di saat kekafirannya. Tidak hanya itu, Allah tetapkan kebaikan pada apa yang pernah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan di masa dia kafir. Luar biasa. Ya. Seseorang masuk ke dalam Islam bersama dengan apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Dan tidak hanya itu. Ya. Perkara-perkara yang terkait dengan darah sekalipun ini membunuh. Mestinya kalau dia sesama muslim dikisosin. Tetapi tidak. Di saat dia masuk ke dalam Islam, hapus semuanya. Ini adalah merupakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha innahu huwal ghafurur rahim." Allah menyatakan, katakan, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, melampaui batas dalam berbuat dosa. Lataknatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kita telah melakukan berbagai macam banyak dosa-dosa, ya, luar biasa. Sebagaimana banyaknya nikmat-nikmat Allah yang tiada tara kepada kita, kita tidak sanggup menghitungnya, demikian pula dosa-dosa kita enggak sanggup kita menghitungnya. Jangankan untuk kemudian sepanjang hidup kita, satu hari ini saja kita melakukan dosa berapa banyak. Luar biasa. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa demi dosa. Sekedar untuk yakni mengimbangi daripada nikmat Allah saja kita tidak sanggup. Ya. Apalagi untuk bisa mensyukurinya. Apalagi untuk kemudian lebih daripada itu. Maka kita butuh kepada istighfar, kita butuh kepada taubat setiap hari, setiap saat. Karenanya di dalam awal bab ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam istighfar setiap hari 100 kali. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam setiap hari. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita kaum muslimin, rahimani wa rahmatullah. Jadi, di saat seseorang bertaubat kepada Allah dari berbagai macam dosa-dosanya, bahkan dari kekafirannya, dia masuk ke dalam Islam, Allah Azza wa Jal akan menghapuskan seluruh daripada dosa-dosanya, kekufurannya, dan segala macam pengaruh-pengaruh daripada perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pintu taubat kepada dia, kemudian menunjukkan jalan-jalannya, ya. Kemudian orang tadi mengambil jalan-jalan tersebut, menerima daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukinya jalan-jalan untuk dia bisa meraih daripada kemuliaan. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia di antara barisan para syuhada. Dan kisah ini banyak terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak terjadi. Di antaranya adalah Khalid misalnya, Ibn al-Walid. Dulunya dia adalah orang yang paling besar memusuhi Islam. Enggak usah jauh-jauh, Umar bin Khattab. Kita semua kenal, ya. Sebelum masuk Islamnya seperti apa garangnya. Ya, luar biasa terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan kisah keislamannya pun, ya, terkait dengan keinginan dia untuk mau, ya, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Muhammad? Saya akan bunuh dia. Bertemu dengan seseorang dari sahabat Rasul yang dia tidak tahu kalau orang ini telah masuk Islam. Ada apa kamu wahai Umar? Bukankah saudara kamu, saudari kamu sendiri sudah masuk ke dalam Islam mengikuti milahnya Muhammad, agamanya Muhammad? Siapa? Saudara kamu. Langsung Umar pulang, ya kan? Bergegas menemui saudaranya. Di situ ada saudaranya siapa namanya? Al-Muhim, perempuan. Kemudian di situ ada seorang laki-laki sahabat yang lain. Terjadi apa yang terjadi, dipisahkan di situ. Yang kemudian, ya, sempat ditampar saudarinya Umar tersebut oleh Umar. Kemudian setelah itu melihat ada mushaf, lembaran mushaf di tangannya, ditanya oleh Umar apa itu. Maka dia mengatakan, kamu tidak boleh menyentuh ininya, adalah kalam Allah. Sedangkan kamu masih najis. Kalau kamu mau, kamu mandi sekarang. Kemudian setelah itu mandi dan dibaca. Yang dibaca di situ surat Toha. Toha ma'anjalna ilaikan Qur'ana itasqa illa tadhkira kalima yaksha. Dan seterusnya surat Toha dibaca. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab seperti masuk keimanan di dalam hatinya. Merasuk kuat, kemudian mencari Rasulullah SAW yang sebelumnya ingin membunuh, pada saat itu ingin masuk ke dalam Islam. Jalan-jalan taubat yang Allah SWT bikinkan, Allah SWT tunjukkan kepada setiap hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka ini merupakan bentuk daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun dengan taubat seseorang, ya, dia telah terhapuskan seluruh daripada tanggungan-tanggungan dosanya, akan tetapi itu pada kaitannya dengan hak-hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosanya walaupun dia mensekutukan Allah Azza wa Jalla. walaupun membunuh jiwa. Walaupun dia telah melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan di atas muka bumi yang tiada terkira besarnya, dengan dia taubat masuk ke dalam Islam, itu semua selesai. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan apabila urusannya berkaitan dengan muamalah sesama hamba. Muamalah dalam hal ini adalah misalnya ada hutang, ada tanggungan dan sebagainya. Maka ini tidak kemudian serta-merta batal karena keislaman seseorang. Kalau seseorang, ya, misalnya seseorang dia kafir, dia memiliki muamalah dengan seorang muslim, dia punya hutang kepada seorang muslim ini. Setelah dia masuk Islam, maka hutang tetap harus dikembalikan kepada si muslim. Demikian pula jika dia kafir dengan kafir bermuamalah, ya, kemudian dia punya hutang kepada si kafir ini, kemudian dia masuk Islam, maka dia tetap harus mengembalikan hutangnya kepada si kafir. Tidak kemudian wah dia kafir, masih kafir halal harta dan jiwanya, tidak, ya. Ini berbeda urusannya. Ini perkara muamalah. Rasulullah SAW di saat beliau berhijrah, seluruh ibadah, tanggungan-tanggungan beliau, beliau sampaikan, beliau kembalikan semuanya. Demikian pula para sahabat yang lain. Tidak ada yang ditinggalkan daripada urusan manusia. Demikian pula, ya, di saat seseorang misalnya, ya, ada orang, alhamdulillah, kita tidak berharap demikian, seorang muslim yang kita punya tanggungan kepada dia, hutang, ya, misalnya 1 juta. Ternyata muslim ini tadi murtad dia dari agamanya, masuk Nasrani atau kepada yang lainnya, ya, wah dia sudah murtad, berarti saya sudah tidak punya tanggungan kepada dia. Tidak, tetap harus dikembalikan 1 juta ini. Ini kaum muslimin terkait dengan masalah muamalah, ya, tetap tidak bisa bergeser, karena itu hak antara sesama hamba. Yang digugurkan oleh Allah adalah dosa-dosa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh daripada dosa-dosa semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala yadhakullah ila rajulain, Allah tertawa. Beliau menyatakan wasababu dhakillah annahu kana bainahuma tamamul adawah. Dan sebab daripada tertawanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa, tentunya kita tidak boleh membayangkan bagaimana tertawanya Allah, ya. Ini adalah hal yang gaib yang hanya wajib diimani, tidak boleh dibagaimanakan dan tidak boleh dibayangkan, tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Kita hanya sekedar mengimani karena ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu saja. Ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Bagaimana tertawanya? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ya, tidak boleh kita membayang-bayangkannya. Tentunya kita katakan Allah tertawa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Annahu kana bainahuma tamamul adawah, di mana di antara dua orang ini, ya, tamamul adawah, terdapat permusuhan yang sangat dahsyat permusuhannya di dunia. Di dunia, hatta inna hadauma qatalal akhar, sampai-sampai permusuhan tersebut menyebabkan salah satunya membunuh yang lain. Ini kan sampai pada puncak permusuhan, sampai bunuh-bunuhan. Ya, karena yang satu ini adalah mujahid fisabilillah, yang satu adalah orang kafir yang memperjuangkan kekufurannya. Faqallaballahu hadhil adawa allati fi qalbi kulli wahidin minhumā. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah permusuhan di antara dua orang ini tadi, Allah Subhanahu wa taala balikkan hati salah satunya, yakni orang kafir tadi. Wa ajala ma fi nufusihim, dan Allah hilangkan pada apa yang ada dalam hati keduanya. Seorang muslim ya tentunya berjihad fisabilillah ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena intiqam, bukan karena ingin melampiaskan diri karena kebencian terhadap orang kafir, tidak ya, sama sekali, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir mungkin dia karena kebencian yang luar biasa terhadap kita kaum muslimin ya. Kebencian yang mungkin sudah sampai ubun-ubun gitu. Sangat benci luar biasa kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu membalikkan hati yang sangat benci tadi menjadi kemudian cinta. Karena qulub baina aso baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati manusia itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Yuqallibuha masya, yang Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendak. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini walhamdulillah kita di atas hidayah. Kita sekarang ini walhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Kita sekarang ini bisa beribadah kepada Allah, bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid, bisa menghadiri majelis ilmu. Ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah yang kita sangat butuh untuk senantiasa nikmat tersebut dikokohkan pada diri kita. Ini rahasia kenapa di dalam sholat kita senantiasa kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita sekarang sudah berada di atas Islam. Berarti kan berada di atas jalan yang lurus. Kita menjalankan sholat, berarti kita berada di atas jalan yang lurus. Tapi kenapa tetap terus kita membaca doa itu? Makna daripada doa itu adalah, ya Allah, kokohkanlah kami di atas jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni untuk kemudian kami bisa kokoh di atasnya, istiqomah di atasnya. Sehingga kita butuh setiap saat, setiap waktu mengulang-ulang doa tersebut. Ya. Karena bisa saja seseorang tergelincir dalam kehidupannya, ya, karena dia tidak diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia lakukan seperti hambar, tidak ada rasanya. Salat yang dia lakukan seperti tidak ada rasanya. Ritual atau rutinitas setiap hari biasa saja dia lakukan. Apa toh nilainya? Apa toh manfaatnya? Dia tidak tahu dan tidak bisa merasakan. Wallahu musta'an. Ya. Sehingga akan sampai pada taraf kejenuhan. Jenuh dengan ibadah yang menuntun setiap hari, setiap waktu, sehari 5 kali. Ya. Kenapa? Karena tidak merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Tidak bisa meresapi dan tidak bisa mendalami apa arti daripada ibadah dia, sholat dia. Wallahu musta'an. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Shiratal mustaqim, tunjukkan kami ila shiratil mustaqim wa ala shiratil mustaqim. Ila yakni kepada, ala yakni di atas untuk senantiasa. Demikian penjelasan terkait dengan kalimat tersebut. Yakni diberi petunjuk itu ada dua. Petunjuk kepada, yakni di saat kita masih dalam keadaan sesat, ditunjuki kepadanya, dan petunjuk untuk ditetapkan di atasnya. Sama seperti perintah Allah kepada Rasulnya agar bertakwa kepada Allah. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepadanya? Tetapi masih diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayuhan Nabi, yuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kau kepada Allah, yakni tetapilah takwa tersebut. Ya. Jagalah takwa tersebut, itu maknanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa membolak-balikkan hati. Sehingga karenanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dikokohkan hati-hati kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang senantiasa membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Juga doa yang di dalam Al-Quran diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati-hati kami. Janganlah engkau menggelincirkan hati-hati kami. Janganlah engkau menyesatkan hati-hati kami. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati tadi, kemudian Allah jadikan hati yang sebelumnya bermusuhan tadi, benci terhadap Islam dan kaum muslimin, pada diri orang tadi Allah ubah hatinya dan Allah balikkan menjadi cinta kepada orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Yang dengan itu kemudian Allah berikan anugerah syahadah menjadi seorang yang mati syahid, dan kemudian keduanya berjumpa di akhirat, masuk ke dalam surga kedua-duanya. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan mereka itu di dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, dan kami angkat, kami hilangkan dari hati-hati mereka, dihilangkan oleh Allah perasaan kebencian, iri, dengki dari hati-hati mereka, masuk ke dalam surga ikhwanan, dalam keadaan bersaudara, ala sururin, berada pada dipan-dipan, mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau masuk surga satu dengan yang lain itu masih saling kenal, bukan tidak kenal ya. Masih saling kenal dan akan saling berkerama satu dengan yang lain, bercerita satu dengan yang lain. Mereka akan ya ngobrol satu dengan yang lain. Padahal mereka ini kalau punya kedudukan di surga, ya orang yang paling rendah ini, paling rendah ya, paling rendahnya, yang paling terakhir sendiri masuk ke dalam surga setelah dia dibakar di dalam neraka, kemudian dimasukkan dalam ma'ul haya, yakni air kehidupan, kemudian tubuhnya tumbuh seperti sedia kala, kemudian suruh masuk surga. Dia mengatakan, ya Rob, jannah sudah penuh ya Rob, wahai Robku, surga sudah penuh ini, bagaimana saya tidak punya bagian lagi, masuk kamu ke dalam surga. Dia masih bayangannya sudah terakhir sendiri ini, ya sudah penuh surga ini. Akhirnya setelah masuk surga, dia mendapati kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara di dalamnya. Kemudian dia disuruh untuk berangan-angan, apa yang kamu maukan, sebutkan apa saja yang bisa kamu angankan. Dia mengangankan kerajaan ini, itu, semuanya diangankan, apa yang pernah dia lihat mungkin di dunia, atau mungkin yang pernah dia, ya, fantasi-fantasi dia, imajinasi dia, semuanya dia sebutkan kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, semuanya. Semuanya, ya. Itu yang paling rendahnya, bayangkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, itu semua bagi kamu. Semuanya seketika langsung berada di hadapannya. Dan bagimu yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, terus Allah mengatakan begitu, yang semisalnya, yang semisalnya, yakni hal-hal yang belum pernah terbayangkan sudah. Yang semisalnya ini sesuatu yang belum pernah terbayangkan sama sekali. Maka surga itu adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, dan belum pernah terbersit di hamba. Yang terbersit tadi semuanya sudah dikeluarkan semua. Itu semua untukmu. Dan bagimu yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya, yang semisalnya. Tidak bisa dibayangkan seperti apa surga. Itu yang paling rendahnya. Sedangkan mereka melihat orang-orang yang kedudukannya di atasnya itu seperti kita sekarang melihat bintang-bintang itu. Sedangkan surga itu ada 100 tingkatan. Kita tidak tahu yang paling tingginya seperti apa kenikmatannya. Hanya setiap penduduk surga dia mendapatkan kenikmatan surga tersebut, sudah tidak lagi ingin untuk berpindah dari ke tempat yang lain. Karena sudah merasa ini yang paling baik. Tidak ada yang diberi oleh Allah nikmat seperti yang Allah berikan kepada saya. Padahal itu paling rendah. La yabghuna 'anha hiwala, tidak pernah mengharapkan untuk berpindah dari tempat tersebut. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentunya di saat kemudian diangkat derajatnya kepada surga yang berikutnya, dan itu mungkin terjadi dengan permintaan daripada orang yang di atasnya. Ini adalah syafaat antara muslimin dengan yang lain, bisa memberikan syafaat. Antara seseorang dengan keluarganya bisa memberikan syafaat. Orang yang surganya di bawah bisa dinaikkan ke atas dengan syafaat yang ada di atasnya. Meminta supaya yang di bawah untuk diataskan, untuk supaya keluarganya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Boleh dan bisa, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alaqnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanan itu diikuti oleh zuriyahnya, anak turunnya. Ya, diikuti oleh anak-anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan zuriyahnya, dengan anak turunnya, dijadikan satu, dikumpulkan oleh Allah tanpa kami sedikit pun untuk menelantarkan dari kebaikan-kebaikan mereka. Semuanya dijadikan satu. Sehingga masih memungkinkan untuk abadi cinta kasih di dunia ini di saat itu adalah orang-orang yang beriman. Kematian bukan menjadi penghalang untuk kemudian menjadi satu kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah beriman dan bertakwa, itu syaratnya. Al-aqillau yawma idzin ba'duhum ala ba'din aduun illal muttaqin. Para kekasih pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, satu dengan yang lain itu menjadi musuh. Ya. Di akhirat nanti menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa benar-benar Allah akan jaga kasih sayang di antara mereka. Allah akan satukan mereka di dalam surga. Bahkan di sini yang di dunia musuh-musuhan pun di saat kemudian dia bertobat, ya, meninggal dunia di atas taubatnya dan di atas keislamannya, Allah pertemukan dalam keadaan mereka bisa berkasih sayang karena ketakwaan. Berbeda dengan orang yang cinta kasih sayang di dunia disebabkan karena hawa nafsu, kemaksiatan, melakukan berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin berkasih sayang, tetapi setelah mati mereka saling, ya, apa ini? Saling tuding satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Saling bermusuh-musuhan di akhirat nanti. Wallahul musta'an. Maka jalan mana yang akan kita pilih, semuanya ada di hadapan kita. Qattabayyana ar-rusyu minal ghayy, faman yakfur bit-tawhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Telah jelas jalan hidayah, telah jelas jalan penyimpangan. Maka mana yang akan kita pilih, tentunya bergantung pada kita masing-masing. Dan tentunya kita setelah memilih jalan kebaikan, jangan lupa meminta kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah atasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, taubat ini merupakan min ajalli ta'at, merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, dari ketaatan yang seagung-agungnya ketaatan. Maka apa yang berlaku pada taubat ini berlaku pula pada amalan-amalan yang lain. Kalau taubat itu berdasarkan taufik minallah, maka demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada satu ibadah yang bisa kita kerjakan kecuali itu didasarkan oleh taufik minallah. Ya, bukan karena semata-mata diri-diri kita. Itu karena taufik minallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Yang pertama, kemudian yang kedua, Allah mudahkan jalan-jalannya kepada kita untuk kita kemudian bisa menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Allah berikan taufik, kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan jalan, maka kita memilih ataukah tidak. Kalau kita kemudian mengambilnya, menjalaninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita. Karena Allah yang telah memberikan taufiknya, Allah yang telah memudahkan jalan-jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan keridhaannya kepada kita. Allah tetapkan pahalanya untuk kita. Maka semuanya pada asalnya kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kebaikan fal yahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Adapun orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Taufik minallah itu adalah fadilah, ya. Taufik dari Allah itu adalah fadilah. Dan Allah tidak menjanjikan kalau seluruh hambanya, seluruh manusia akan diberi taufik ini. Allah tidak menjanjikannya. Sehingga bagi siapa yang diberi fadilah, diberi taufik, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Sedangkan orang yang tidak diberi taufik, maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berlaku adil kepada semua hamba-hambanya. Tidak diberi taufik, ya memang Allah tidak menjanjikan untuk memberi taufik kepada siapapun. Taufik murni merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan taufik tersebut, siapa yang pantas mendapatkan hidayah tersebut. Wallahu taala a'lam. Bishawab nabtahu ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.